Kita mengucapkan selamat kepada Ratu dan Raja. Iya. Selamat menempuh hidup baru, semoga berbahagia untuk selama-lamanya. Menjadi keluarga yang mawadah, sakinah. Amin. Dan ingat cepat diberi keturunan. Keturunan sing wakeh. Oh enggak, program pemerintah hanya dua anak cukup. Ora apa-apa, banyak anak banyak rezeki. Terima kasih Ratu dan Raja sudah menuju Bandung. Kepada Mas Agus dan Mbak Anjar merupakan kehormatan. Mbak Lilin, Mas Agus ini adalah salah satu pengusaha muda sukses. Pengusaha muda sukses. Yang berasal dari Kalimantan Timur. Yeah. Mantap. Terima kasih merupakan kehormatan. Bareng bersama Super Dangdut Tumbuhnya Jawa Timur. Yeah. New Palawa. Yang dimiliki oleh Mbak Zuhana Aurora. Yang masih berbeskepkan di Jeruk Gamping Krian. Sidoarjo, Jawa Timur. Merupakan kehormatan untuk Ratu dan Raja, yaitu Mas Agus dan Mbak Anjar. Rupa-rupanya Mbak Lilin sudah memasuki sasana. Iya. Sasana Rondo. Sesuai dengan musiknya ya. Iya. Melaturi jengkar sementaris Mas Agus kalian Mbak Anjar Saribit. Monggo-monggo. Katuran monggo-monggo. Pun prayoga. Mas Agus dan Mbak Anjar ya. Kandas bareng New Palapa dengan rekan-rekannya juga selamat malam ya. Menanti kita ini sama-sama ya. Yeah. Mas Agus, kandasnya si Deni nyanyiin, mau nyanyi apa lagi ini?